الفاتحة أنطقمو وهايك يا عباد واك جزاك تلوسنمو selamanya kan ku kenang. Ku ingin mengabdi untukmu kiai lewat perjuangan ini. Guru, sungguh hasrat ku ingin menatap wajahmu. Singkat sebagai pengobat rindu.